kedua terseleh sama-sama. Tak kedua terseleh sama-sama. Tak ke bini jangan happy lagi bro. Say goodbye. Tak kedua terseleh sama-sama. Goyang lagi digoyang goyang lagi. Goyang lagi digoyang sama happy. Ayo kita lagi bro. Yo yo asy. Goncang abis bersama. Silakan. Satu buah lagu dari kami Gerimis Mengundang. Yahya Bintaki. Goyang lagi bro. bersama Cabi, pimpinan bos muda, mau ia dibilang buat rasa. Bersama Bang Jamal. Cahaya bintang untuk kita semua. Selamat yang berhappy, silakan sampai pagi. Inilah cahaya bintang. Yes. kau dapat ku milih gunung tinggi kan ku daki, akan ku persembahkan bunga Everest untukmu. Seandainya kau terima cinta, ku ingin terbang ke awan. Akan ku petik bintang semua. Naik. Goyang boy, tekan dua, terseret sama-sama. Tekan.